monggo sayang. Oh, iya. Yeah. Ya. SDM. Spesial buat SDM semuanya yang sudah hadir. Mas Jerry. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ingatan. Diri